Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, talabatul ilam, para santri-santri budiman yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami muliakan dan kami hormati. Walhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nama-nama dan sifat-Nya yang sempurna, dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, rahmat dan anugerah yang sampai detik ini masih terus tak pernah berhenti Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, baginda Nabi Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah pada malam hari ini kita kembali berjumpa, dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai. Harrasahullah, Allahumma amin. Untuk kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adibil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabihi الأدب المفرد حدثنا علي telah bercerita kepada kami Ali. Ali di sini adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih bin Najih bin Najihin As-Si'di Maulahum Abul Hasan Ibnul Madini. Nah, Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih As-Si'di Maulahum Abul Hasan Ibnul Madini, atau lebih sering dikenal dengan Ali ibnul Madini. Barakallahu fikum. Tayyib. Basriyun thiqatun sabtun imamun. Dia ini orang Basrah. Thiqah, terpercaya. Sabtun, kokoh. Dan seorang imam. Barakallahu fik. Naam. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah menyampaikan bagaimana kesan beliau ketika berhadapan dengan Ali ibnul Madini. Kata Imam al-Bukhari, mas tasghartu nafsi ma istasghartu nafsi. Mastasghartu nafsi. Illa inda Ali ibnil Madini. Kata Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi. Aku tidak pernah menganggap kecil diriku. Artinya aku enggak pernah merasa minder, merasa grogi, ya, berhadapan dengan alim sebesar apapun. Kecuali kalau sudah di hadapan Ali ibn al-Madini. Nah, maka kata Imam Bukhari, ketika aku berhadapan di hadapan beliau, saya benar-benar merasa kecil. Ya, benar-benar grogi, benar-benar barakallahu fikum tayyib, tidak ada apa-apanya. Jadi menunjukkan bahwa Ali ibn al-Madini ini ya memiliki ilmu yang begitu luas, sekelas Imam Bukhari saja yang luas ilmunya masih belum merasa apa-apanya dibandingkan Ali ibn al-Madini. Menunjukkan juga bahwa beliau adalah seorang ulama yang karismatik. Ya, punya karisma, punya wibawa. Barakallahu'alaikum na'am. Ya, dan sangat terpandang, sangat terhormat. Sekelas Imam Bukhari, barakallahu'alaikum na'am, merasa nervous, ya, minder, merasa kecil di hadapan beliau. Nah, itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana kadar keilmuannya. Kalau sekelas Bukhari saja merasa kecil, barakallahu fikum na'am, ya, berarti bukan orang sembarangan. Barakallahu fikum. Ali ibn al-Madini. Na'am. Baik. Dikatakan oleh barakallahu fikum guru beliau, Sufyan ibn Uyainah. Nah, kalau tadi review dari muridnya Imam Bukhari, ya, selaku sebagai muridnya Ali ibn al-Madini, mengomentari bagaimana kewibawaan, bagaimana karismatiknya Ali ibn al-Madini. Nah, sampai Imam Bukhari merasa kecil, merasa kerdil, merasa nervous, grogi ketika berada di hadapan Ali ibn al-Madini. Nah, sedangkan di hadapan ulama yang lain, beliau masih bisa, barakallahu fikum na'am, tayyib, membawa ya kewibawaannya. Nah, tapi kalau sudah di hadapan Ali ibn al-Madini, merasa kecil. Sekarang kita mendengar bagaimana review, barakallahu fikum, pandangan gurunya. Ya, tentang Ali ibn al-Madini, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Kata Sufyan ibn Uyainah, qala syekhuhu ibn Uyainah, kuntu ata'allamu minhu akthar mimma yata'allamu minni. Kata ibn Uyainah, kuntu ata'allamu minhu akthar mimma yata'allamu minni. Kata Ibnu Uyainah, saya ini sebenarnya lebih banyak belajar dari Ali ibn al-Madini daripada Ali belajar dari saya. Ya. Nah. Jadi ini banyak memberikan barakallahu fikum faedah kepada kita, juga kita bisa meneladani sebuah karakter, ya, perangai yang sangat baik, sangat luar biasa dari Salafus Shalih. Nah, yang pertama, barakallahu fikum, adalah sikap ulama-ulama terdahulu yang tidak meremehkan santri-santrinya, ya, tidak meremehkan murid-muridnya. Nah, senioritas tidak menjadikan mereka sombong. Senioritas tidak menjadikan mereka merasa lebih unggul dan merendahkan junior-juniornya. Pelajaran penting bagi yang merasa sebagai senior di pondok ini. Ya, nah. Kalau dalam jenjang sekarang yang paling tinggi itu anak DIN 3. Ya, nah, jangan merasa yang paling tinggi kelasnya, barakallahu fikum, kemudian sombong. Ya. Kemudian barakallahu fikum bertindak seenaknya, tidak mengikuti aturan, barakallahu fikum tidak menjalankan kewajiban. Ayat. Dan tanggung jawabnya karena merasa saya ini senior, kakak kelas, ya. Nah, yang lain boleh piket, tapi kalau ana terserah ana. Kalau ana mau piket, alhamdulillah. Kalau enggak ada, antum jangan marah-marah, ya. Nah, itu bukanlah sikap yang baik, ya. Nah, baik. Yang antum sandang tidak lebih dari nama anak DIN 3, kelas 3. Tapi dari sisi keilmuan, apa ada? Yang patut antum banggakan, yang patut antum barakallahu fikum tayyib, lebihkan. Ya, nah, hanya semata-mata anak DIN 3, anak yang paling lama mondok di sini, kemudian bertindak seenaknya, barakallahu fikum tayyib. Tentu itu barakallahu fikum bukanlah hal yang layak untuk antum banggakan. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik, kita akan senantiasa mengingatkan barakallahu fikum santri-santri kita, terkhususnya yang merasa sudah senior, ya. Nah, harusnya barakallahu fikum semakin senior itu semakin menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati, barakallahu fikum na'am, memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Barakallahu fikum. Itu baru senior yang benar, ya. Nah, kalau senior yang semena-mena, seenaknya, barakallahu fikum, ya. Nah, itu bukan senior, itu lebih layak dikatakan junior. Downgrade, ya. Turun level. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawadu karena Allah, maka akan Allah angkat derajatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita belajar dari Sufyan ibnu Uyainah, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dia tidak meremehkan muridnya. Ini lebih hebat lagi. Kalau ini antum sama adik kelas yang sebenarnya jaraknya itu enggak begitu jauh. Iya, nah. Jadi kalau seorang guru saja tidak meremehkan muridnya, apalagi seorang dengan temannya. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Itu pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum, untuk kita teladani, gitu ya. Menunjukkan para ulama pada masa dahulu barakallahu fikum, ya, tidak merasa sebagai seorang senior, sebagai seorang guru, kemudian merasa pasti ilmu dia lebih baik daripada muridnya. Yang namanya guru pasti lebih hebat daripada muridnya. Belum tentu. Ya, nah, barakallahu fikum. Terkadang seorang itu barakallahu fikum ahli, ya, dalam satu cabang keilmuan, tapi dia belum tentu ahli dalam cabang keilmuan yang lain. Bisa jadi pada bab itu si fulan adalah muridnya, tapi pada bab yang lain dia barakallahu fikum yang menjadi gurunya. Paham ya? Nah, jadi kita dari sisi ini barakallahu fikum tidaklah pantas bagi kita untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, kelebihan, barakallahu fikum, na'am, dan meremehkan orang lain. Bisa jadi memang orang tersebut, barakallahu fikum, levelnya di bawah kita dalam bidang tadi. Tapi jangan lupa, ya, dia punya kelebihan dari kita dalam bidang yang lainnya. Barakallahu fikum, na'am. Intinya, Nabi SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk barakallahu fikum bersikap, ya, rendah hatihbersikap tawadu, tidak menyombongkan kelebihan yang kita miliki, barakallahu fikum, na'am. Dari sini juga barakallahu fikum kita mendapatkan pelajaran bagaimana seorang guru ya mengapresiasi, memberikan rasa respeknya, rasa hormatnya kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya ketika memang mereka layak untuk mendapatkan apresiasi. Ketika mereka memang layak untuk diberikan rasa respek, penghormatan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan sampai barakallahu fikum status Anda sebagai seorang guru membuat Anda sulit untuk mengapresiasi, untuk memberikan rasa respek, penghormatan kepada murid atau santri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau memang pantas untuk dipuji, pantas untuk diberikan acungan jempol, barakallahu fikum. Ya, pantas untuk diberikan hadiah. Nah, ya diberikan. Barakallahu fikum. Nah, itu sangat-sangat barakallahu fikum berfaedah, ya. Nah. Dan begitulah bentuk tarbiyah yang positif. Nah, jadi bukan di barakallahu fikum didaunkan, ya, dihancurkan mentalnya. Ketika seorang santri berhasil mencapai sebuah pencapaian barakallahu fikum yang gemilang, yang luar biasa, naam, ya harusnya kita berikan apresiasi. Ya, nah, barakallahu fikum diberikan doa, zadakallahu ilman wa amalan, barakallahu fikum salihan. Nah, kalau bisa diberikan hadiah ya hadiah, barakallahu fikum. Nah, itu akan memupuk rasa yang pertama respect, ya, penghormatan murid tadi kepada gurunya, barakallahu fikum. Kemudian juga akan menambah semangat dia menjadi lebih baik lagi. Kemudian akan memicu ya teman-teman yang lain juga apa? Semangat. Jadi grafiknya itu akan terus naik, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita memakai metode barakallahu fikum militer atau yang semisal dengannya, ya, nah, baik. Ketika seorang santri mencapai sebuah pencapaian, barakallahu fikum, tidak diapresiasi, malah dikatakan wah jelek, ya, barakallahu fikum, naam, tidak bagus. Nah, ya, mungkin tujuannya untuk barakallahu fikum menguatkan mental dia, ya, nah, barakallahu fikum. Baik, tapi kalau itu yang selalu dipakai, barakallahu fikum, tidak melihat situasi dan kondisi, justru yang terjadi adalah menghancurkan mental-mental para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Nah, apalagi penuntut ilmu zaman sekarang, ya, yang lebih cenderung manja. Ya, nah, barakallahu fikum. Enggak sama kayak mental-mental penuntut ilmu pada masa lalu, barakallahu fikum. Nah, ya. Taib. Pada masa kolonial, barakallahu fikum, pada masa milenial, ya. Nah, kalau zaman dulu yang memang cukup keras, barakallahu fikum, cara mengajar, nah, ya, pegang rotan, pegang sapu, pegang mistar, barakallahu fikum. Nah, dulu kalau kita ngaji itu, ya, guru ngajinya udah pegang rotan. Ya, nah, baca alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, babi bu apa? Nah, ya, yang benar bacanya A kok dibaca bu cepat. Nah, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Itu zaman dahulu, ya. Baik, jadi betis itu siap-siap warahmatullahi wabarakatuh kapalan. Nah, atau tangan, ya. Nah, jadi sudah seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, kita masih ingat bagaimana perjalanan Imam Ahmad barakallahu fikum dan dua orang temannya yang harus mendapatkan free kick, ya, tendangan bebas dari barakallahu fikum, naam, Abu Nuaim, ya, Ahmad Tayyib, ketika mengetes sang guru, ya, ditendang sama beliau, ya, naam. Ketika ketahuan dia mencoba untuk mengetes gurunya, Apakah dia nangis-nangis? Lapor ke orang tuanya? Lapor ke polisi? Menyuruh untuk ditangkap? Ya tidak. Justru malah dia senang. Ya. Nah, dan dia mengatakan, ini yang saya tunggu. Tendangan beliau ini lebih saya sukai daripada perjalanan kita dari Irak ke Yaman. Wah, mantap. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ditendang sampai turun tangga, warahmatullahi wabarakatuh. Gluduk, gluduk, gluduk. Nah, itu santri zaman dahulu ya. Nah, ditendang malah tambah semangat. Baik. Iya. Ada juga yang dicambuk, barakallahu fikum. Naam. Baik. Oleh Imam Malik. Iya. Naam, karena beda budaya. Di tempat dia guru yang membaca. Di tempat Imam Malik santri yang baca, murid ini enggak paham budayanya. Iya, nah ketika Imam Malik suruh dia baca, dia minta, ya guru yang baca, Imam Malik yang baca. Ana bilang, ente yang baca. Ya, masa saya yang baca, enggak sopan lah. Iya. Akhirnya bantah-bantahan, Imam Malik emosi. Pelayan! Ya, anak ini, seret sana, cambuk dia 10 kali. Barakallahu fikum. Nah, cepat, cepat, 10 kali ya. Nah, nangis-nangis dia, barakallahu fikum. Nah, apa saya, salah saya, wahai Imam? Iya. Nah, saya jauh-jauh perjalanan meninggalkan kampung halaman habis uang sampai di sini bukan dapat ilmu malah dicambuk. Nah, akhirnya Imam Malik juga merasa iba. Oh iya ya, bisa jadi dia enggak tahu, bisa jadi mungkin budaya belajar di sana beda sama di sini. Ya sudahlah, ana minta maaf. Gimana? Bagaimana cara menghalalkannya? Nah, baik. Ya, setiap satu cambukan, satu hadis. Ya sudah. Barakallahu fikum. Dikasih sama Imam Malik, 10 ha? 10 hadis. Selesai. Wahai Imam, tambah lagi cambukannya. Biar tambah ha? Tambah hadisnya. Nah, Imam Malik senyum-senyum saja. Nah, itu. Santri zaman dahulu itu, wah, tahan banting. Barakallahu fikum. Baik ya. Ditendang, dicambuk. Barakallahu fikum. Nah, diceples. Ya, tetap saja. Nah. Baik, karena memang mungkin pengaruh zaman yang berbeda. Barakallahu fikum. Adapun zaman sekarang, ya baru di barakallahu fikum semprot, ya dimarahi hanya dengan kata-kata barakallahu fikum. Wah sudah, ya ada yang mungkin kabur, ada yang mungkin barakallahu fikum pindah, ya. Ada yang mungkin melaporkan gurunya atau ustadznya ke polisi, barakallahu fikum, ya. Nah, dipolisikan masuk penjara, barakallahu fikum. Nah, Allah sa'an wa alaytiklan. Gitu ya. Sehingga itu tadi pelajaran yang sangat luar biasa dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah, barakallahu fikum, bagaimana metode ulama terdahulu dalam mentarbiyah, mendidik, barakallahu fikum, murid-muridnya. Nah, yaitu, ya, memberikan apresiasi, respek, barakallahu fikum, kepada santri-santri yang memang punya pencapaian yang luar biasa, barakallahu fikum. Nah, ya, akui, menghargai ketika mereka memang punya kelebihan, barakallahu fikum, dibanding dirinya. Nah, qala Naam, sebelum itu barakallahu fikum, dari semua kelebihan yang dimiliki oleh Ali Ibnu Madini barakallahu fikum, ada satu perkara yang cukup memberikan goresan, ya. Nah, ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Nah, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa itu pasti ada sisi kekurangannya. Barakallahu fikum. Nah, karena memang itu adalah sunnatullah dari yang namanya penciptaan. Nah, karena yang maha sempurna itu hanya Allah. Adapun manusia, ya bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun mulianya, Ya, tetap saja dia akan memikul, dia akan membawa sisi negatif. Ada unsur kurang, ada unsur aibnya. Nah, baik. Yang menjadi barakallahu fikum perkara ya dalam perbincangan di kalangan para ulama tentang Ali ibn Madini, barakallahu fikum, abu alaihi ijabatuhu al-mihnah. Naam, abu ulama pada masa beliau barakallahu fikum ayyib menganggap aib tindakan Ali ibn Madini ijabatuhu fil mihnah. Ketika dia barakallahu fikum memiliki kecenderungan, kecondongan pada masa mihnah. Pada masa barakallahu fikum tayyib pemaksaan ideologi yang meyakini Quran adalah makhluk. Ya, nah Ali ibn Madini termasuk yang ikut kekuasaan. Pro barakallahu fikum na'am. Penguasa yang memaksa rakyat harus mengikrarkan ideologi Al-Quran adalah makhluk. Nah, Ali ibn Madini termasuk yang terbawa ke arus barakallahu fikum tayyib pemerintah saat itu. Ya, nah, wah, sehingga ketika tahu ya nama besar Ali ibn Madini sebesar itu, kok barakallahu fikum malah tidak memberikan tayyib contoh ketegaran, ya. Nah, sehingga banyak yang barakallahu fikum angkat tangan, ya. Banyak yang juga barakallahu fikum menunjukkan sikap baroknya kepada Ali ibn Madini. Sebagian ada yang membuang riwayatnya dari Ali ibn Madini. Setelah tahu Ali ibn Madini memiliki kecondongan ke arah barakallahu fikum na'am kekuasaan saat itu. Baik, nah, ya, berita simpang siur macam-macam, barakallahu fikum. Tetapi dari Ali ibn Madini sendiri belum memberikan klarifikasi, lakinnahu taba. Tapi setelah itu beliau pun bertobat. Nah, setelah begitu banyak datang nasihat, teguran, ya, dari sahabat-sahabat sejawat, dari guru-gurunya, barakallahu fikum, na'am. Ali ibn Madini akhirnya barakallahu fikum taubat dan rujuk ya dari kesalahan itu. Nah, wa'tazara dan beliau meminta uzur bi annahu kana khafa ala nafsihi. Karena pada saat itu dia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Nah, artinya di situ beliau memberikan klarifikasi, beliau mukroh, ya, dipaksa. Nah, dan beliau khawatir barakallahu fikum kehilangan nyawanya, begitu juga keluarganya. Akhirnya beliau menyatakan secara lisan walaupun tidak secara hati tentang dukungannya kepada barakallahu fikum ideologi tersebut. Nah, al-muhim. Ya, walaupun demikian, tetap saja ada sebagian para ulama yang barakallahu fikum tayyib tetap pada sikapnya. Al-muhim, ya. Itulah kehidupan, ya. Nah, kadang seorang itu punya nama yang sangat besar, bisa hancur karena satu tindakan barakallahu fikum, satu ucapan, ya. Nah, dan itu kekuasaan Allah. Allah itu akan memberikan kehormatan, kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah juga bisa mencabutnya dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang cepat. Nah, iya. Bukan dengan perkara yang begitu besar, terkadang dengan perkara yang remeh. Perkara yang kecil. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga di situ kita mendapatkan pelajaran sekali lagi. Nah, tidak pantas kita untuk berbuat sombong. Ya, tidak pantas bagi kita untuk membanggakan atau mengangkat diri kita dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, karena yang memberikan kelebihan itu adalah Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau Allah berkehendak, dengan sangat mudah Allah akan membalikkan kondisi Anda. Ya, dari yang paling puncak menjadi yang paling rendah. Barakallahu fiikum. Nah, itu pelajaran untuk kita semua. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Barakallahu fiikum. Nah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Thummal Makki. Thiqatun Hafizun Imamun Hujjatun. Thiqatun Hafizun Imamun Hujjatun. Nah, thiqah, hafid, imam, dan hujjah. Ya, itu sebuah predikat yang barakallahu fikum puncak. Nah, tapi sekali lagi barakallahu fikum, ya, sebagaimana kata pepatah, tak ada gading yang tak tertak. Nah, dengan sekian macam barakallahu fikum pencapaian yang dimiliki oleh Sufyan ibnu Uyainah, illa, hanya saja, annahu taghayyara hidzuhu bi akhiratin. Annahu taghayyara hidzuhu bi akhiratin. Hanya saja beliau mengalami ke barakallahu fikum na'am, ya. Apa perubahan ya, hafalan di akhir umurnya. Artinya mengalami kepikunan. Barakallahu fikum na'am. Nah, itulah yang namanya manusia, ya. Nah, jadi masa-masa keemasan, kekuatan hafalan itu ada jangka waktunya. Makanya barakallahu fikum kita dianjurkan untuk menulis, ya, mendokumentasikan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena tadi al-hifzu khawan. Hafalan kita itu sering sekali mengkhianati kita. Nah, kondisi kehidupan tidak selalu sepoi-sepoi, adem ayem dan tentrem. Nah, terkadang kita harus menghadapi masa-masa sulit. Nah, pada masa-masa sulit itu benar-benar akan mengganggu ya hafalan seseorang. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia tidak punya backup data, hanya mengandalkan kepintaran, kekuatan hafalan, maka akan banyak ilmu yang hilang. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga di sini mendapatkan faedah, jangan meremehkan catatan faedah. Barakallahu fikum. Nah, dalam durus khas ataupun dalam durus am, ketika antum mendapatkan faedah dari asatidzah, barakallahu fikum, atau dari teman, uktubu. Ya, catat barakallahu fikum na'am, atau ada quotes-quotes ya, kata-kata yang barakallahu fikum na'am menggugah hati, menginspirasi, catat barakallahu fikum na'am. Baik, itu adalah ilmu ya, al-hikmah balatul mu'min. Nah, aina wajadaha akhadaha barakallahu fikum na'am. Ya, karena kita enggak tahu sampai kapan masa keemasan kekuatan hafalan kita itu akan terus terjaga barakallahu fikum. Nah, untuk Sufyan ibnu Uyainah, alhamdulillahnya barakallahu fikum, beliau dijaga oleh keluarganya sehingga ketika beliau mengalami masa pikun itu beliau tidak membuka majelis tahdits. Paham ya? Nah, karena sama keluarganya setelah tahu beliau pikun sudah tidak lagi dibuka majelis tahdits sehingga riwayat-riwayat beliau aman. Paham ya? Nah, yang jadi masalah itu ketika rawi sudah pikun, entah dia menyadari atau tidak, entah keluarganya sadar atau tidak, masih membuka majelis tahdits sehingga nyampur. Ya. Nah, antara hadis ketika beliau masih kuat hafalannya dengan hadis yang sudah berubah. Maka di situ nanti para ulama akan memilah dan memilih. Nah, dilihat tarikhnya. Semenjak tahun berapa, kejadian apa beliau mengalami kepikunan. Nanti yang meriwayatkan setelah itu biasanya dilemahkan. Yang meriwayatkan sebelum itu dia diterima riwayatnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Al-Muhim. Kemudian juga sisi lain yang diperbincangkan oleh para a'immah jarah wa ta'dil tentang Sufyan Ibn Uyainah, selain taghayyurnya beliau, yaitu barakallahu fikum, beliau ini ya warubbama dallasa, terkadang melakukan tadlis, nah menyamarkan hadis. Barakallahu fikum. Baik. Jadi dia menyampaikan satu riwayat bukan dari nama gurunya yang masyhur, tapi dengan nama yang tidak dikenal. Gitu ya. Nah, barakallahu, itu di antara makna tadlis. Barakallahu fikum. Naam. Ada banyak faktor, ada banyak pemicu, ada banyak pendorong kenapa seorang rawi melakukan tadlis. Barakallahu fikum. Al-muhim, tadlis itu termasuk bentuk barakallahu fikum sisi negatif ya. Rawi yang disifati dengan tadlis biasanya dilemahkan riwayatnya kalau dia membawakan hadis dengan sirah an fulan. Nah, itu langsung daripada spekulasi langsung an ini muhtamalah, bisa dengar bisa tidak. Paham ya? Akhirnya rawi-rawi yang dikatakan mudallis ketika dia mengatakan an langsung riwayatnya barakallahu fikum dilemahkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu secara global ya. Walaupun di sini ada detail-detail barakallahu fikum, para mudallis itu bertingkat-tingkat. Ya, nah. Baik, ada yang tadlisnya itu tidak bermasalah, artinya tidak mempengaruhi kekuatan riwayat. Nah, termasuk diantaranya adalah Sufyan Ibn Uyainah. Tadlisuhu la yadur. Tadlisnya beliau tidak berbahaya. Kenapa? Li'annahu la yudallis ila'an siqatin. Karena dia tidak melakukan tadlis melainkan dari rawi yang siqah. Pada umumnya. Nah, sehingga walaupun dia mengatakan an, itu masih diterima. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tingkatan yang kedua, barakallahu fikum, ya, yang tadlisnya berbahaya. Nah, yaitu barakallahu fikum, tayyib, yudallis anid du'afa wal matrukin. Dia melakukan tadlis dari rawi-rawi yang lemah atau ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang biasanya kalau dia menggunakan riwayat dengan an langsung dilemahkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Seperti Muhammad Ibnu Ishaq ya, Muhammad Ibnu Ishaq Shahibus Sirah. Nah, dia termasuk mudallis dan tadlisnya termasuk yang barakallahu fikum dilemahkan. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu yajma' baina dha'fi wa tadlis. Dia mengumpulkan antara kelemahan dan tadlis. Sudah dia rawi yang dhaif, kemudian juga nakalan, suka melakukan tadlis. Nah, barakallahu fikum. Ini lebih parah lagi. Di antara contohnya adalah Hajjaj Ibnul Arta'ah, ingat saya. Iya, Hajjaj Ibnul Arta'ah, dia dhaif, kemudian yudallis. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim, itu Sufyan Ibn Uyainah. Qala haddadana Abu Zinad, telah menghabarkan kepada kami Abu Zinad. Barakallahu fikum. Abu Zinad adalah Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Madani. Ya. Kunyah beliau sebenarnya adalah Abu Abdurrahman. Abu Zinad laqabun. Ya, Abu Zinad laqab. Abu Zinad itu laqabnya beliau. Dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, Kana yaghbabu min Abi Zinad. Nah, beliau ini sebenarnya tidak suka dengan lakop Abu Zinad. Ya, nah, tapi wis kadung terkenal dengan nama itu, ya sudah. Beliau tidak bisa barakallahu fikum na'am menghentikannya. Tapi kalau secara pribadi, beliau tidak suka. Ya, barakallahu fikum na'am. Dipanggil dengan Abu Zinad, barakallahu fikum na'am. Beliau lebih senang dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Ya Abdullah bin Zakwan, thiqatun faqihun. Anil A'raj, dari Al-A'raj, barakallahu fikum. Nah, Al-A'raj juga tidak jauh berbeda dengan Abu Zinad, ya. Dia adalah sebenarnya nama yang tidak bagus, artinya pengkor, ya. Tahu pengkor? Pincang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena yaitu cacat fisik yang ada pada beliau, barakallahu fikum, dan diberikan lakop seperti itu untuk lita'arif, ya, untuk membedakan antara dia dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz. Kunyah beliau adalah Abu Dawud Al-Madini, Al-Madani. Nah, Abu Dawud Al-Madani. Siqatun sabtun alimun. Siqatun sabtun alimun. Barakallahu fikum. Naam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Naam. Abu Zinad, An A'raj, An Abi Hurairah, ini termasuk as-sahhul asanid Abi Hurairah. Ya. Nah, sanad yang paling sahih dari riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Abu Zinad, Anil A'raj, An Abi Hurairah. Ini as-sahhul asanid Abi Hurairah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala qadimat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Pada satu ketika, sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, qadimat Tufail ibn Amr ad-Dawsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abat. Fad'ullaha 'alayha. Kata Tufail, laporan kepada Rasul. Wahai Rasul, ya, sungguhnya kabilah Daus, ya, kabilah beliau sendiri, barakallahu fikum, suku beliau sendiri telah bermaksiat dan menolak ajakan kepada Islam. Ya, nah. Monggo panjenengan doakan kejelekan untuk mereka. Itu permintaannya Tufail, ya. Nah, beliau merasa sudah maksimal mengajak dan menyeru mereka kepada Islam, tapi yang terjadilah penolakan. Maka Tufail minta kepada Rasul agar mereka diberikan hukuman. Nah, fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Kemudian Rasul menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Fadhannan nasu annahu yad'u alaihim. Manusia menduga Rasul bakalan mendoakan kejelekan untuk kabilah Daus. Ternyata faqala Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ternyata Rasul mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka, ya, na'am, ke sini. Maksudnya berhijrah, barakallahu fikum, ya. Setelah pindah dari agama mereka kepada agama Islam, Rasul meminta kepada Allah agar mereka mau hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum, na'am, yang menjadi syahid wa rafa'a yadaihi. Wallahu ta'ala alam iswab. Terkait dengan fawaid hadis akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Natahi bihalu qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.